Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Nah, sahabat Rasyid rahimahnu wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan pertolongan taufik dan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu, bertegur, sapa, tentunya dalam acara kita MPH Malam Penuh Hikmah. Semoga apa yang kita kaji, apa yang kita bahas pada malam hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, insyaallah ta'ala, sahabat Rasyid rahimahnu wa rahimakumullah, pada acara ini ana akan membacakan kepada antum kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita lanjutkan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pada jadwal sebelum hari ini, pada hari Sabtu kemarin, tidak bisa live langsung mengisi pada jadwal tersebut, dikarenakan satu dan lain hal. Sahabat Rasyid rahimahnu wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah sama-sama membaca kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mendakwahi kaumnya di kota Babilonia, di mana kaumnya ketika itu, tempat kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Babilonia, kaumnya, seluruh penduduk di kota Babilonia, kaum Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, menyembah berhala. Bahkan ayah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam sendiri pun demikian, menyembah berhala. Nah, sebagai bentuk misi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, dakwah beliau sallallahu alaihi wasalam untuk menunaikan amanah risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdakwah kepada mereka. Di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bertanya agar mereka sadar tentunya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Duhai ayahku, duhai kaumku, patung-patung apa ini yang kalian sembah, yang kalian ibadahi, yang kalian beriktikaf padanya, yang kalian berdoa kepadanya? Kenapa patung-patung ini? Kenapa harus patung-patung ini yang kalian sembah? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kata mereka menjawab, wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya, makanya kami mengikuti. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada mereka, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sungguh kalian dan bapak-bapak kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Maka kaumnya menjawab, qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Duhai Ibrahim, apakah kamu ini, ucapanmu ini nih, benar-benar kamu ucapkan, kamu ini benar-benar, atau hanya permainan belaka, atau hanya bercanda, bermain-main? Qala bal rabbukum Rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minasyahidin. Bahkan kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam menjawab, saya ini benar, dakwah yang saya lakukan ini benar apa adanya, hak, bukan main-main, saya serius, bukan main-main. Bahkan sebenarnya kata Nabi Ibrahim, Rabb kalian adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi, alladhi fatarahunna, yang menciptakannya pertama kali. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti, mampu bersaksi atas hal yang demikian. Akan tetapi kaumnya tidak mau percaya kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, bahkan mereka semakin menantang. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bertekad dalam hatinya, atau beliau berbisik-bisik kepada orang yang di sebelahnya, wa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, kata Nabi Ibrahim, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian, terhadap patung-patung kalian, sepeninggal kalian pergi. Jadi sebagaimana yang kita baca pada pertemuan yang terakhir, bahwasanya penduduk kota Babilonia ini memiliki satu hari raya di mana mereka akan merayakannya di luar kota. Mereka semua akan pergi meninggalkan kota Babilonia menuju keluar kota untuk merayakan hari raya tersebut. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ingin membuat tipu daya tentunya untuk menyadarkan mereka, bukan untuk mencelakakan mereka. Sungguh la'akidanna, aku akan membuat tipu daya asnamakum terhadap berhala-berhala kalian, ba'da an tuwallu mudbirin, sepeninggal kalian pergi saat kalian akan merayakan hari raya kalian. Faja'alahum judzadzan, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mendatangi berhala-berhala tersebut, kemudian menghancurkannya sehingga menjadi terbelah, terpotong-potong. Illa kabiral lahum, kecuali berhala yang paling besar, berhala induknya. La'allahum ilaihi yarji'un, harapannya agar mereka kembali untuk bertanya tentang peristiwa ini. Qalu man fa'ala hadza bi'alihatina innahu laminadh-dhalimin. Tatkala seluruh kaumnya pulang, seluruh penduduk Babilonia pulang, dan mereka pulang pertama kali bukan mendatangi rumah-rumah mereka, bukan, mendatangi berhala-berhala mereka, karena berhala yang mereka sembah itu sangat mereka agungkan. Jadi balik pulang ke rumah, pulang ke kota, masuk ke kota mereka, kembali ke kampung mereka. Mereka tidak segera masuk rumah, namun menghampiri tempat beribadah di mana patung-patung tersebut berada. Sontak mereka kaget, terhentak. Nah, siapa nih yang berani membuat atau menghancurkan berhala-berhala kami? Siapa yang berani menghancurkan berhala-berhala kami? Innahu laminal zalimin, sungguh dia termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang zalim. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa hadza fihi dalilun zahirun lahum law kanu ya'qilun. Padahal sebenarnya pada peristiwa ini terdapat bukti yang sangat nyata untuk mereka, andaikan mereka punya akal yang sehat. Namun sayang mereka enggak punya akal yang sehat. Akalnya sudah teracuni dengan hawa nafsu. Akalnya sudah terkotori dengan noda-noda kesyirikan. Wa huwa ma halla bi alihatihim allati kanu ya'budunaha, yaitu peristiwa yang menimpa berhala-berhala mereka yang mereka sembah. Falau kanat alihatan ladafa'at an anfusiha man aradaha bisu, kalau seandainya berhala-berhala itu benar-benar sang pencipta, benar-benar yang berhak diibadahi, benar-benar Tuhan, andaikan berhala-berhala itu benar-benar Tuhan, ladafa'at an anfusiha man arada bisu, maka tentunya dia akan berani, maka tentunya Tuhan tersebut akan bisa membela diri atas orang-orang, atas perbuatan orang-orang yang menginginkan kejelekan atasnya. Namanya Tuhan kok, masa gak bisa membela diri? Namanya Tuhan, masa dijelek-jelekkan diam saja, bahkan hancur berkeping-keping? Kan gak mungkin. Lakinnahum qalu min jahlihim, kata Ibnu Katsir, akan tetapi mereka menjawab karena kebodohan mereka. Wa qillati aqlihim, karena saking parahnya akal mereka. Wa kasrati dhalalihim, mereka menjawab disebabkan saking sesatnya mereka. Wa khabalihim, saking keras kepalanya mereka. Mereka masih bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang lancang berani berbuat demikian terhadap Tuhan-Tuhan kami? Innahu laminadh dhalimin, sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim. Jadi mereka enggak sadar, masa sih Tuhan bisa dizalimi, maksudnya bisa dihancurkan berkeping-keping? Kan enggak mungkin. Harusnya mereka sadar dong. Tapi karena saking bodohnya mereka, saking sesatnya dan keras kepalanya mereka, mereka tanpa sadar mengatakan yang demikian. Innahu laminadh dhalimin. Kemudian mereka saling bertanya sesama mereka. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. sungguh kami mendengar seorang pemuda. Jadi, nah, apa namanya, peran pemuda ini sangat penting dalam sejarah kehidupan Islam, sejarah dakwah Islam dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai nanti dakwah terakhir ditegakkan di muka bumi ini. Peran pemuda itu sangat penting. Salah satunya di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bumi yang saat itu gelap mencekam, tinggal menunggu azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, dipenuhi dengan kesyirikan, gelap dengan gelapnya kemaksiatan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus, mengirim seorang pemuda. Qalu sami'na fatan, kata mereka, kami mendengar seorang pemuda. Yadhkuruhum, yang senantiasa menjelek-jelekkan berhala kita. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun, maka kata para pemimpin mereka, fa'tu bihi, datangkan dia, seret dia, paksa dia ke sini, ala a'yunin nas, di depan orang yang banyak, di seluruh, di depan seluruh penduduk Babilonia, la'allahum yashhadun, semoga saja mereka, seluruh penduduk Babilonia, bisa melihat, menyaksikan apa sih balasan, apa hukuman bagi orang-orang yang berbuat tidak baik kepada berhala-berhala kita. Nah, biar mereka takut, biar tidak macam-macam dengan berhala-berhala kita. Padahal kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa kana hadza akbar maqasidil khalili alaihi salam. Padahal maksud tujuan utama Al-Khalil alaihi salam ya ini. Maksud tujuan utama Al-Khalil alaihi salam ya agar dikumpulkan atau apa namanya, didatangkan di depan seluruh rakyat Babilonia. Nah, jadi kesempatan untuk berdakwah kepada seluruh penduduk Babilonia bisa. Nah, bisa diambil kesempatan tersebut, bisa dimanfaatkan kesempatan tersebut. Yaitu tujuan besar beliau, an yajtami'an nasu kulluhum, agar manusia, penduduk kota Babilonia, kulluhum seluruhnya, yajtami'a, semuanya berkumpul, fayuqimu ala jami'i ubbadil asnam al-hujjah, sehingga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bisa menegakkan hujjah kepada seluruh penyembah berhala, ala butlani ma hum alaihi, untuk menegakkan hujjah bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, apa yang mereka lakukan itu batil, batil. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kita lanjutkan insyaallah, kemarin kita sampai di sini. Nah, kita lanjutkan. Falam majtama'u wa ja'u bih, tatkala seluruh penduduk Babilonia sudah dikumpulkan, wa ja'u bihi, dan mereka sudah bisa menghadirkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kama zakaru, maka mereka bertanya kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan dalam ayatnya, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, duhai Ibrahim, apakah kamu yang berbuat lancang terhadap Tuhan-Tuhan kami. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan penuh ketenangan, tanpa ada rasa takut, tanpa mengekspresikan wajah khawatir, tidak ada gentar sama sekali dalam kalbu beliau, beliau menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza, bukankah bisa jadi, fa'alahu kabiruhum hadza, bisa jadi yang melakukan perbuatan ini adalah yang paling besar ini tadi, berhala yang paling besar, karena semuanya hancur, berhalanya yang, berhala besar yang tidak hancur, mungkin saja berhala yang besar yang menghancurkan. Fas'aluhum, coba tanya saja kepada berhala tersebut, in kanu yantiqun, andaikan berhala tersebut bisa berbicara. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa innama arada biqaulihi hadza, maksud dari ucapan Nabi Ibrahim di sini, an yubadiru ilal qauli anna hadhihi la tantiq, agar mereka segera sadar, agar mereka itu tersadarkan bahwa patung-patung tersebut tidak mampu untuk berbicara. Fayatarifu bi annaha jamadun kasairil jamadat. Maka seketika itu pula seluruh penduduk kota Babilonia sadar bi'annaha jamad, bahwa patung-patung tersebut adalah benda mati. Kasairil jamadat, yang kondisinya itu seperti benda-benda mati yang lainnya, tidak mampu berbicara, apalagi mendengarkan, apalagi mengabulkan doa, apalagi untuk menolak bala, apalagi untuk mengabulkan permintaan-permintaan, gak mungkin. Bicara aja gak bisa, melindungi diri sendiri aja gak bisa, bagaimana mungkin untuk disembah? Nah, jadi mereka semuanya faham. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, faraja'u ila anfusihim, maka mereka sadar, rujuk kepada jiwa-jiwa mereka, sadar tapi belum sampai beriman, baru apa namanya sepintas sadar, beberapa saat mereka sadar. Faqalu innakum antumuz zalimun, kata mereka sesama mereka, kayaknya memang kalian sendiri, kita sendiri orang-orang yang berbuat zalim, zalim terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena menyembah menyembah berhala yang tidak pantas untuk disembah. Kalian yang berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri, bukan Ibrahim, tapi kalian sendiri. Itu sesaat saja, sepintas saja. Ai kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fa'adu ala anfusihim bil malamah. Mereka saling menyindir sesama mereka. Kamu sendiri yang salah. Kamu. Nah, bukan Ibrahim, kamu. Orang enggak bisa berbicara kok disembah. Jadi mereka saling menyalahkan satu sama lain, mereka sendiri di antara mereka sendiri. Faqalu, mereka mengatakan, innakum antumuz zalimun. Kamu yang zalim. Kamu yang zalim. Semuanya berbicara demikian, menuduh demikian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, summa nukisu ala ru'usihim. Kemudian mereka, penduduk kota Babilonia, nukisu ala ru'usihim. Mereka bingung sendiri, bimbang sendiri. Kata Ibnu Katsir menerangkan, menafsirkan, adrakatil qawma hayrata su' ay fa'atraku. Jadi mereka bimbang, pening kepala, akhirnya mereka atraku, tertunduk kepala mereka, tertunduk apa namanya, saking enggak masuk akalnya perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Summa qalu, akhirnya mereka sadar dan berkata kepada Ibrahim, summa laqad alimta ma haula yantiqun. Duhai Ibrahim, masa kamu menyuruh kami bertanya kepada berhala yang besar ini? Laqad alimta, padahal kamu sudah tahu, ma haula yantiqun, berhala-berhala tersebut tidak mampu untuk berbicara. Ai kata Ibnu Katsir, laqad alimta ya Ibrahim, Ibrahim bukankah kamu sudah tahu, anna hadhihi, bahwa berhala-berhala ini, la tantiq, tidak mampu untuk berbicara. Fa kaifa ta'muruna bisu'aliha, terus gimana kok kamu menyuruh kami untuk bertanya kepada dia? Fa inda dzalika qala lahumul khalil. Nah, saat kaumnya sadar, saat kaumnya sadar, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam langsung berkata, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Apakah kalian mau beribadah, apakah kalian mau menyembah selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun, wala yadhurrukum, dan tidak mampu untuk memberikan madharat kepada kalian? Rela kamu beribadah kepada Tuhan yang seperti ini? Ridho kamu beribadah kepada sesuatu yang seperti ini? Kita sudah capek-capek nangis sampai air mata kita habis, keluar 1 liter, 1 ember air mata, tapi dia ternyata gak bisa mengabulkan permintaan kita. Yang percuma. Nah, apakah kamu ridho? Apakah kamu berakal? Nah, apa namanya, berhala yang gak bisa ngapa-ngapain, ngomong aja gak bisa, masa kalian sembah? Jadi kesempatan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam masuk, ufillakum, celaka kalian, Walima ta'buduna min dunillah, celaka pula sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian sadar? Tidakkah kalian apa namanya? Bisa berpikir dengan pemikiran yang jernih, dengan akal yang jernih sehat. Akan tetapi sangat disayangkan. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebijak apapun Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menyadarkan mereka. Usaha apapun, cara berpikir apapun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam untuk mengajak mereka untuk hanya beribadah kepada Allah, namun apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah, maka tetap saja mereka tidak akan dapat menerima hidayah. Sudah sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak putus-putus, tidak henti-hentinya, agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayahnya kepada kita setiap waktu, setiap detik bahkan. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Sesuatu hal yang sudah sangat gamblang jelas, bahkan mereka sudah mengakui sendiri bahwa apa yang mereka kerjakan itu salah. Mereka sendiri sudah ngaku salah, kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka bahkan nukisu ala ru'usihim, mereka sudah tertunduk kepalanya. Faraja'u ila anfusihim, Allah Subhanahu wa taala juga berkata mereka telah kembali rujuk, mereka telah sadar bahwa berhala mereka ini tidak mampu berbicara. Ini sudah sangat jelas kepada mereka, ditunjukkan kepada mereka, namun tetap saja mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang hidayah itu mutlak hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semuanya, pelajaran yang berharga tentunya, agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan hidayah, tercurahkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sepintar apapun kita, gelar setinggi apapun yang kita sandang, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita hidayah, kita tetap akan nyeleneh, menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah banyak sekali kisah atau peristiwa yang kita lihat sendiri. Berapa banyak orang yang kita lihat, kita saksikan, kita dengar beritanya. Mereka orangnya pintar-pintar. Apa bukti pintarnya? Mereka bisa menyelesaikan pendidikan mereka, fakultas yang mereka tekuni, mereka bisa menyelesaikan, pintar-pintar. Namun apakah mereka dengan kepintaran tersebut dapat menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Bahkan wal iyadzubillah, kepintaran mereka justru membuat mereka keblinger, membuat mereka justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kepintaran seseorang itu bukan sebagai tolak ukur. Gelar yang disandang oleh seseorang itu juga bukan sebagai tolak ukur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala saat beliau telah melihat dakwah beliau menyebar ke seluruh penjuru Yaman, ke seantero Yaman. Bahkan dakwah beliau tersebar di luar Yaman, di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab. Bahkan dakwah beliau pun dirasakan oleh kita, penduduk negeri Indonesia. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala, apa kata beliau? Dengan penuh tawadhu beliau mengatakan, laisa biquwwatina, hal yang demikian ini, tersebarnya dakwah Ahlus Sunnah ini, bukan dikarenakan kekuatan-kekuatan kita, wala bizakaina, bukan juga dikarenakan kepintaran-kepintaran kita, wala bifaso hati al-sinatina, dan bukan dikarenakan kefasihan lisan-lisan kita, karena kita bisa menyampaikan ilmu, kita bisa memiliki jiwa orator. pandai berbicara, bukan, bukan karena kita bisa apa namanya, bisa diberi kemudahan untuk menyusun-nyusun kalimat dengan mudah, membuat kalimat itu begitu indah didengar, bukan dikarenakan itu semua. Walakin mahdun bifadlillahi tabaraka wa ta'ala, akan tapi murni, kata beliau, keutamaan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Ternyata walaupun mereka telah sadar, ternyata walaupun mereka telah menundukkan kepala-kepala mereka, bahkan mereka telah berkata kepada Nabi Ibrahim, bagaimana mungkin engkau menyuruh kami bertanya kepada berhala, padahal berhala tersebut tidak mampu untuk berbicara. Namun tetap mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka berbuat lancang kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, qalu harriquh wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata kepada sesama mereka, bakar saja dia. Wansuru alihatakum, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Kebalik, masa Tuhan yang ditolong? Harusnya kalian yang ditolong Tuhan kalian. Masa kalian yang menolong Tuhan kalian? Ya, jadi sudah kebalik apa namanya, akal pikiran mereka. Dan inilah hakikat dari kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan. Jadi orang-orang yang senantiasa berbuat kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, itu bukan orang-orang yang pintar setinggi apapun gelarnya mereka sandang. Nah, justru mereka itu adalah orang-orang yang jahil. Ya, terserahlah jahil diartikan sendiri-sendiri. Nah, ada yang pantas, ada orang yang apa namanya, yang jahil, yang bisa kita artikan sebagai orang yang dungu, boleh juga. Ada kalimat jahil, terkadang kalimat jahil diartikan sebagai orang yang bodoh, boleh juga. Terkadang pula ada orang yang dikatakan jahil, namun artinya jahil ini adalah tidak tahu apa-apa. Namun bagi ahlul bidah wal ahwa, saat dikatakan orang ini jahil, berarti kita arti yang paling tepat adalah orang ini dungu. Orang ini dungu, pinter sebenarnya, tapi ya tadi apa namanya, keblinger jadinya, pinter keblinger. Qalu harriquhu, bakar saja dia. Wansuru alihatakum, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. In kuntum fa'ilin, jika kalian benar-benar mau bertindak, maka benar. Mereka membuat parit, mereka apa namanya, letakkan pada parit tersebut kayu-kayu bakar. Paritnya besar, kayu-kayu bakarnya pun juga banyak. Kemudian mereka nyalakan api. Nah, kemudian api itu pun berkobar-kobar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dilempar ke dalam api tersebut. Namun Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, intansurullaha yansurkum, apabila kalian mau menolong agama Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala saat apa namanya, peristiwa yang sangat genting ini akan menimpa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kami perintahkan kepada api tersebut yang berkobar-kobar, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin, wasalaman, dan jadilah engkau sebagai keselamatan, ala Ibrahim, atas Ibrahim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa aradu bihi kaidan, mereka penduduk kota Babilonia, mereka kaumnya Nabi Ibrahim, menginginkan untuk berbuat makar, menginginkan kejelekan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faja'alnahumul akhsarin, bahkan sebenarnya mereka itulah yang kami jadikan orang-orang yang terhina. Mereka menjadi orang-orang yang terhina. Nah, dan ma'asyiral muslimin rahimanu wa rahimakumullah, kaum penduduk kota Babilonia, setelah melihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam selamat dari api yang apa namanya, yang berkobar-kobar tadi, nah, yang apa namanya, menggeliat-geliat, apa sih namanya, nah, ya tadilah berkobar-kobar. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam selamat. Ini kan seharusnya kan menjadi tanda kan ya, seharusnya kan menjadi bukti akan kebenaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Akan tapi sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, walaupun telah melihat Nabi Ibrahim selamat, mereka tetap tidak mau beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Kemudian di akhir kisah ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis yang maknanya kurang lebih, nah banyak sekali yang bawa apa namanya hadis yang beliau sebutkan, yang maknanya kurang lebih bahwasanya seluruh hewan yang hadir ketika itu berusaha meniup api agar padam. Akan tetapi ada satu hewan yang tidak mau ikut hewan-hewan lainnya untuk meniup api agar padam. Nah, hewan itu adalah tokek. Nah, hewannya adalah tokek. Sehingga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita uktuluha. Bunuh tokek-tokek itu. Karena binatang tersebut tidak mau membantu hewan-hewan lainnya untuk memadamkan api yang membakar atau apa yang diniatkan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga apa yang kita baca pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillah at-taufiq wal hidayah walhamdulillahi rabbil alamin.